Ibrani, paos solas. Medue kepercayaan punika mepiteges merasa cager ring paindikan sane ajap-ajap irage. Tur ngege ring paindikan sane tanside antuk irage ngantenang. Melantaran kepercayaan lingsir-lingsire sane nguni, keledangin antuk ide sang yang widiwase. Melantaran kepercayaan irage uning, mungweng buanane keadakang antuk sabdan ide sang yang widiwase. Duaning punike sekancan sane katon, keadakang saking sanetan katon. Melantaran kepercayaan, dane abe ngaturang-aturan sane becikan baningang ring aturan dane kain. Melantaran kepercayaan danene, dane abel keledangin antuk ide sang yang widiwase, santukan ide ngerage ngeledangin aturan danene. Melantaran kepercayaan danene, dane abel kantun mebaos yediastu dane sampun sede. Melantaran kepercayaan dane henoh luput saking pati. Nanging dane kunggahang tangkil ring ayun ide sang yang widiwase, tur tan wenten anak sane meresidayang mangihin dane, santukan ide sang yang widiwase sane sampun ngunggahang dane. Cakepan sucine nuturang, mungwing sedurunge dane henoh kunggahang, dane sampun ngawinang ledang pekayunan ide sang yang widiwase. Tan wenten anak sane meresidayang ngawinang ledang pekayunan ide sang yang widiwase, yen tan medue kepercayaan. Santukan saposire je rauh tangkil ring ayun ide sang yang widiwase, anake punike patut percaya, mungwing ide sang yang widiwase punike wenten tur asung lugrahe ring anake sane ngeruruh ide. Melantaran kepercayaan, dane nuh mirengang pekeling ide sang yang widiwase, ngeniang ring paindikan sane benjang wekas, sane tan preside kan tenang dane. Dane setinut ring pituduh idane, raris dane ngwangun perahu sane ageng, tur melantaran peraune punike, dane sareng kulewargan danene preside kerahayuang. Kadiasa punike ide nyisi pangjagate, tur dane kepatutan antuk ide sang yang widiwase, melantaran kepercayaan danene. Melantaran kepercayaan, dane Abraham setinut ring ide sang yang widiwase, ritat kale dane kesengin antuk ide, ngungsi jagat sane sampun janjang ide, jaga kepaicayang ring dane. Dane nilar jagat uedan danene, yediastu dane tan uning ring jagate sane ungsi dane. Melantaran kepercayaan, dane mesandekan ring jagate sane sampun kejanjiang antuk ide sang yang widiwase, yediastu dane dados wong sunantare. Dane melinggih sejeroning kemah sareng dane Isak miwah dane Yakub, sane nampi janji pateh saking ide sang yang widiwase. Santukan dane Abraham nyanto sang kote, sane dasar nyane langgeng, sane kerencana yang tur kewangun antuk ide sang yang widiwase. Melantaran kepercayaan, dane Abraham preside dados aji, yadiastu dane sampun lingsir pisan, tur dane Sarah ngerage sampun tan meresidayang medue putre. Dane percaya mungwing ide sang yang widiwase pacang nagingin janjini dane. Yadiastu dane sampun sumasat sede, nanging dane ngembasang keturunan sane akeh pisan, satmake kadi bintang-bintang sane wenten ring akasane, satmake kadi biasi sane wenten ring pesisi. Dane sareng sami punike pada sede sejeroning kepercayaan. Dane tanampi daging janjin ide sang yang widiwase, nanging saking doh dane ngaksi tur nyambat daging janjine punike, sahe dane ngangken, mungwing dane wantah wong sunantare, miwah anak perarudan kewanten ring merece pada puniki. sampun sinah mungwing dane sane mebaos kadiasa punike melet ngulati jagat sane pacang dados penegaran danene ngerage. Tan wenten pekayunan danene jaga mewali ke jagat sane sampun tilar dane. Yening dane mepekayunan jaga mewali, sinah wenten cukup sele buat dane mewali mereka. Nanging dane ngarsayang penegara sane becikan, inggih punike penegara ring suarga. Duaning punike ide sangyang widiwase tan rumah sekimut, yening dane nyambat ide dados widin danene, santukan ide sampun nyediayang kode pebuat dane. Melantaran kepercayaan, dane Abraham ngaturang okan danene Isak dados aturan, ritat kale ide sang yang widiwase mintonin dane. Dane Abraham punike sampun nampi janjin ide sang yang widiwase, tur dane sedia ngaturang okan danene sane tunggal dados aturan. Sedurungipun kadiasa puniki sabdan idane ring dane, melantaran Isak kita ngelah keturunan. Dane Abraham sampun andel mungwing ide sang yang widiwase kuasa nguripang dane Isak saking pantaran anake padem, tur dados kebaosang mungwing dane yakti-yakti nampi dane Isak sane sampun keuripang saking pantaran anake padem. Melantaran kepercayaan, dane Isak nyanyang merte pebuat ring benyang wekas ring dane Yakub liwah dane Esau. Melantaran kepercayaan, mekire dane Sede, dane Yakub ngemertanin okan dane Yusuf maka kalih, dane metang ledan ring muncuk tungket danene, tur nyumah ide sang yang widiwase. Melantaran kepercayaan, mekire dane Sede, dane Yusuf maosang indik bangsa Israel, jaga medal saking jagat Mesir, semalihe dane ngicen pebesen sane patut ke laksanayang, ngeniang indik sawan danene. Melantaran kepercayaan, wong tuan dane Musa, ngengkebang dane Musa tigang sasih suenipun, sesampune dane emas. Santukan dane Musa punike kekan tenang bagus, tur dane tan ajrih jaga piwal ring pituduh ide sang Prabu. Melantaran kepercayaan, sesampune dane duur, dane Musa tan kayun kesambat dados putran sang putri, okan sang Prabu Mesire. Santukan dane senengan jaga nandang pekewuh sareng-sareng ring kaulan ide sang yang widiwase, bandingang ring mesuka-sukan sejeroning dosa nanging wantah abos-bos. Dane sampun merasa mungwing kenistayang melantaran sang Prabu sane kejanjiang antuk ide sang yang widiwase punike, luihan bandingang ring seluiring kesugihan jagat Mesire, santukan dane meleng pikulehe sane benjang wekas. Melantaran kepercayaan, dane Musa nilar jagat Mesir, sahetan ajrih ring pidukan ide sang Prabu, dane tan kayun malih mewali mereka, santukan dane sampun ngantenang ide sang yang widiwase sane tan katon. Melantaran kepercayaan, dane Musa ngemanggahang rerainan Paskah, tur ngandikayang, mangne obag-obagan lawange kolesin rah, mangdane malaikat patine tan preside ngemademang para putran bangsa Israele sane pinih dure. Melantaran kepercayaan, bangsa Israel satmake medaat meresidayang lintangin segara abang. Ritat kale bangsa Mesire ngindayang jaga nutuk bangsa Israele, ipun maka sami kelem jantos padem. Melantaran kepercayaan, tembok-tembok kota Yerikone punike runtuh, sesampune keilehin antuk bangsa Israel pitung rahine suenipun. Melantaran kepercayaan, Rahab sane dados sundel punike nenten kepada mang sareng ring anake sane tungkas ring ide sang yang widiwase, santukanipun nampi para mata-matane ring umahipune sahe becik. Perlu ke malih lanturang tiang? Tan wenten sele buat tiang nuturang indik dane Gideon, Barak, Simpson, Yepta, Daud, Samuel, miwah para nabine. Melantaran kepercayaan dane meyude ngelawan penegara-penegarane sane siosan, sahe mulih kemenangan. Dane pada ngemargiang paindikan sane patut, tur nampi sane kejanjiang antuk ide sang yang widiwase. Dane mungkem bungut singe-singane, dane ngemademang geni sane murup, dane luput saking pati antuk pedang, dane mulo pada lemet, nanging dados kuat, dane mewisese ring peyudan, tur ngaonang perjurit dure negarane. Melantaran kepercayaan, para wanitane nampi malih anggota kulawarganipune, sane kauripang saking pantaran anaki padem. Wenten malih sane tan kayun nampi kemerdekan, dane sede melantaran kesengsarain, mangdane dane preside malih ketangiang sejeroning urip sane becikan. Wenten malih sane kebinyulin, tur kepecutin, sane lianan ke ante tur ke pangkeng. Wenten taler sane kencur antuk batu, wenten sane kegergaji dados kalih, wenten sane kesedayang antuk pedang, wenten sane ngelelane mopengange melakar antuk kulit biri-biri wiyadin kulit kambing. Dane pada tiwas, semalia kesengsaren miwah ke ale-ale. Keluihan jagate puniki nenten pantes pebuat dane. Dane ngelelane sekadi anake sane rarud ring tegal melakangi, ring bukit-bukite, wiaden mesandekan ring gua-guane, miwah sejeroning bang-bang-bang-bangi. Anake punike makesami sampun mulih kemenangan melantaran kepercayaan. Nanging dane tan nampi sane kejanjiang antuk ide sang yang widiwase, santukan ide sang yang widiwase sampun nyedia yang rencana sane becikan pebuat irage, ide ngar sayang, mangde dane makesami dados sampurne sareng ring irage.